Masih bareng bersama New Omega Live Music. Kusuma ada production juga Akila. Multimedia ada Tiada Guna. Diantarkan buat Anda coy. Oke, okay, thank you, terima kasih. Oh, tiga lagu berturut-turut.